بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan kita akan melanjutkan pembahasan pada daras al-khamisa asyara yang ke-15 yang kemarin sudah dibaca hiwar percakapannya. Sekarang pembahasan tamarin, yakni tamrin yang kedua. Sanian tamrin yang kedua. Iqra ma yali, bacalah kalimat-kalimat berikut ini. Perhatikan contoh-contoh yang ditunjukkan, kemudian nanti perhatikan pula ya, pada kalimat-kalimat yang lebih lengkap yang disebutkan sesudahnya insyaallah. Contohnya, jadi ini bentuk fi'il mudhari', ya. Bentuk fi'il mudhari' untuk khitab atau mukhatab, jadi untuk orang kedua, lawan bicara yang diajak bicara. Tadhhabu, ya, contohnya tadhhabu, ya, maknanya engkau pergi atau kamu pergi. Ya, fi'il mudhari' dengan huruf mudhara'ah, huruf ta, ya, ini digunakan untuk mukhatab atau khitab, ya, orang kedua. Kemudian perhatikan huruf akhirnya, ya, diakhiri dengan dhammah. Ya, keadaan asalnya, ya, berakhiran dhammah, harakat dhammah. Tadhhabu, kamu pergi, ya, kamu sedang pergi ataukah kamu akan pergi, ya, sesuai dengan makna mubarak. Kemudian pada kalimat ini dimasuki atau didahului oleh kata la. Didahului atau dimasuki oleh kata la yang bermakna larangan, ya, jadi melarang atau mencegah, ya. Menjadi la tadhhab, berubah, ya, menjadi la tadhhab, jangan pergi, kamu jangan pergi, atau jangan kamu pergi, atau cukup jangan pergi, ya, ucapan kalimat ini jangan pergi, ya, dalam bahasa Indonesia, ya, konteksnya kan ditujukan pada lawan bicaranya, pada orang kedua, pada orang yang diajak bicara, ya, bukan pada orang lain tapi pada yang diajak bicara, ya, kalau makna lebih jelas tadi jangan kamu pergi atau kamu jangan pergi atau cukup jangan pergi. Yang jelas apa, kalimat ini sama dengan asalnya tadi, digunakan untuk khitab, ya, untuk orang kedua, ya. Hanya saja pada bentuk yang kedua tadi didahului oleh la, ya, oleh kata la yang bermakna larangan, sehingga ada perubahan dari sisi lafal, ya, pada fi'il mudhari' tersebut, yakni yang semula huruf akhir itu berharakat dhammah tadhhabu, ketika didahului oleh la yang bermakna larangan ini, maka huruf akhir berubah menjadi sukun. Jadi sukun ini bukan karena dia di akhir kalimat dibaca sukun, bukan. Memang dia benar-benar berubah menjadi sukun. Yang asalnya dhammah berubah menjadi sukun disebabkan oleh adanya la yang bermakna larangan ini. Secara makna ada perubahan dari asalnya tadi bermakna sebagaimana makna asalnya, ya, kemudian ketika dimasuki la yang bermakna larangan, maka maknanya juga berubah bentuk larangan atau nahi. Dalam bahasa Arab disebut an-nahyu, larangan. Kemudian lafadznya berubah, yang semula berakhiran dhammah menjadi sukun. La tadhhab. Contoh yang berikutnya, taktubu. Kamu menulis. Dimasuki oleh la ini menjadi la taktub. Ya, la taktub. Jangan menulis. Atau maksudnya kamu jangan menulis. Contoh berikutnya, tashrab. Kamu minum. Tashrabu. Ya, assalamualaikum. Huruf akhirnya dhammah ya. Tashrabu. Kamu minum. Kemudian dimasuki la menjadi la tashrab. Huruf akhirnya semula dhammah tashrabu berubah menjadi sukun la tashrab. Ini pengaruh dari la yang bermakna larangan ini. Jangan minum la tashrab. Ini. Nah, tadi disebutkan la ini bermakna larangan atau digunakan untuk melarang atau mencegah mukhatab, ya, dalam hal ini mukhatab ya, untuk melakukan amalan yang disebutkan, ya, amalan yang disebutkan pada fi'il tersebut. Ya. Nah, larangan tadi dalam bahasa Arab disebut an-nahyu, ini larangan. Ya. Kemudian karena la tersebut digunakan untuk nahyu atau nahi, maka dia kemudian disebut dengan la an-nahiyah. La yang digunakan untuk nahi, untuk melarang. Ini. Jadi ini adalah la an-nahiyah. La yang berfungsi untuk melarang, bermakna untuk melarang. Melarang khitab atau mukhatab melakukan amalan fi'il tersebut. Nah, kemudian pengaruh secara lafaz tadi bisa dilihat la an-nahiyah ini mengubah, ya, mengubah keadaan akhir dari fi'il mudhari'. Yang semula kalau fi'il mudhari' itu huruf akhirnya berharakat dhammah, huruf akhir ya pada fi'il mudhari' itu berharakat dhammah, ketika didahului oleh la an-nahiyah maka berubah menjadi sukun. Nah, huruf akhirnya berubah menjadi sukun. Jadi ini pengaruh atau amalan dari la an-nahiyah tersebut, ya, mengubah keadaan akhir fi'il mudhari'. Jadi secara makna dia an-nahiyah melarang, mencegah atau menghalangi. Kemudian secara lafaz mengubah keadaan akhir fi'il mudhari' sesudahnya, yang semula dhammah menjadi sukun pada huruf akhirnya. Dan bentuk fi'il, ya, bentuk fi'il itu tetap bentuk fi'il mudhari'. Ya, bentuk fi'il yang terletak sesudah la an-nahiyah ini tetap bentuk fi'il mudhari', bukan bentuk yang baru. Ketika didahului la an-nahiyah ini tidak menjadi bentuk baru, dia tetap bentuk fi'il mudhari'. Jadi yang berubah hanya keadaan akhirnya saja, adapun bentuk fi'il tetap sama bentuk fi'il mudhari'. Ya, ini. Berbeda dengan yang kemarin dibahas apa fi'il amr, ya, kalau an-nahyi kan larangan, kalau yang perintah yang kemarin dibahas kan al-amru, fi'lul amru, amr perintah. Nah, kalau fi'il amr yang kemarin sudah dibahas itu yang memang asalnya dari fi'il mudhari' kemudian berubah menjadi bentuk yang baru, bentuk fi'il amr itu bentuk baru, berbeda bentuknya dengan fi'il mudhari'. Ya, jadi untuk fi'il amr itu menghasilkan bentuk yang baru dari asalnya mudhari', tetapi untuk nahi ini tetap dengan fi'il mudhari', hanya didahului oleh la an-nahiyah. Ini. Karena di sana, ya, ini perlu disampaikan karena pada sebagian kitab, ya, ini menyebutkan fi'il yang semacam ini dengan fi'il nahi, fi'lun nahi. dengan sebutan fi'il nahi, fi'lun nahyi, untuk mengimbangi dengan yang kemarin fi'lul amri, fi'il amr, kemudian ada fi'lun nahyi, fi'il nahi. Nah, kalau penamaan ini fi'il nahi dari sisi makna bisa diterima, artinya apa? Fi'il ini bermakna nahi karena didahului oleh la'an nahiya, jadi maknanya larangan. Jadi ini dari sisi makna fi'lun nahi. Adapun dari sisi lafaz, dari sisi bentuk, ya, ini adalah tetap bentuk fi'il mudhari', bukan bentuk yang baru atau tidak menghasilkan bentuk baru. Jadi tidak ada bentuk fi'il nahi, itu tidak ada. Jadi penamaan fi'il nahi ini secara makna, bukan bentuk lafaznya. Ya, ini karena di sebagian kitab nanti akan disebut seperti itu, fi'il nahi. Jadi ini perlu diketahui, perlu diluruskan supaya tidak keliru, ya, seperti itu. Ya, boleh menyebut fi'lun nahyi, tetapi ingat dari sisi makna. Adapun bentuk, tetap itu adalah bentuk fi'il mudhari'. Kemudian perhatikan pada contoh-contoh berikutnya, fi'il ini, fi'il mudhari', yang didahului oleh la an-nahiyah digunakan dalam kalimat yang lebih lengkap, ya, pada contoh-contoh berikut ini. Ini bisa dibaca, ya. Yang pertama sebagai contoh, ya Musa anta maridun, ya, fala takhruj, fala takhruj min al-baiti wala tadhhab ila al-madrasati wala tal'ab fi syari'i. Wahai Musa, engkau itu sakit, fala takhruj, maka engkau jangan keluar, kamu jangan keluar min al-bait, dari rumah, wala tadhhab ila al-madrasati, dan kamu jangan pergi ke sekolah, wala tal'ab fi syari'i, dan jangan bermain di jalan. Ya, larangan untuk keluar, la takhruj, larangan untuk pergi, la tadhhab, larangan untuk bermain, la tal'ab. Ini fi'il mudhari' untuk mukhatab, ya, ditujukan pada Musa. Dalam contoh ini sifatnya adalah Musa, ya, didahului oleh la an-nahiyah. Maka tadi perhatikan lafadznya, ya, huruf akhirnya menjadi sukun. Fala takhruj wala tadhhab wala tal'ab. Ini baik, minggu karena waktu isya, nanti dilanjutkan pada sholat insyaallah. Allahu a'lam. Fa insyaallah melanjutkan pembahasannya. Dari contoh yang pertama, kalimat yang pertama, penggunaan fi'il mudhari', ya, mudhari' yang diawali, didahului oleh la an-nahiyah. Kemudian contoh dalam ayat Al-Qur'an yang disebutkan di sini, nomor 10, ya, agak melompat. Qala Ibrahimu alaihi salamu li abihi, Nabi Ibrahim alaihi salam berkata kepada ayahnya, ya abati la ta'budi syaitana, kama ja'a fi surati Maryam, fi surati Maryama, sebagaimana datang dalam surah Maryam. Ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam ini, ya abati la ta'bud, asalnya sukun, ya, bagaimana tadi, la ta'bud, jangan engkau beribadah, jangan engkau menyembah, asyaitana, pada syaitan, ya, kepada ayahnya ini, wahai ayahku, ya abati, wahai ayahanda, la ta'budu syaitana, jangan engkau beribadah kepada syaitan, jangan engkau menyembah kepada syaitan. Ini. Nah, dalam ayat ini tadi fi'il mudhari' yang diawali, yang didahului oleh la an-nahiyah, yakni pada lafal la ta'budu. Ya, asalnya sukun, la ta'budu. Hanya saja karena kata sesudahnya itu alif lam, ya, alifnya itu hamzah wasal, tidak diucapkan. Kemudian yang diucapkan pada lamnya, dan di sini lam itu masuk pada huruf shin yang sesudahnya, maka ataupun huruf shin yang sesudahnya itu pun diawali dengan sukun asyaitan, sehingga bertemu dua huruf sukun, yang pertama pada dal ta'bud, kemudian yang kedua pada shin yang awal, bunyi huruf shin yang awal ya asyaitan, maka sukun yang pertama diubah menjadi kasrah untuk menghindari bertemunya dua huruf sukun, sehingga dibaca la ta'budis syaitan. La ta'budis syaitan. Tetapi secara asal ini adalah fi'il mudhari' yang huruf akhirnya sukun ya, karena diawali oleh la an-nahiyah. La ta'bud. Ini. Kemudian contoh-contoh yang berikutnya, tafadhal dibaca mulai dari nomor 2 dan seterusnya. La tajlis fi tariqi. Tajlis ya. Jangan dibaca jelis ya. Tajlis ya. Terpisah ya. La tajlis fi tariqi. Ya. Maknanya artinya janganlah engkau duduk di jalan saya. Jalan ini, di jalan ini. Al-Tariq itu jalan yang kalau jalan raya itu asyari. Wallahu'alam. Tariq itu lebih kecil. Wallahu'alam. Atau cukup jalan ini ya. La tajlis fi tariqi. Jangan kau duduk di jalan ini. Itu aja. Baik. Berikutnya. Iftah. Iftahillah iza ta wala taftah wala al-fatah. Ya. Iftah. Ya, secara asal iftah an-nafidhata wala taftah al-baba. Dan bersambung bacanya dengan alif lam sesudahnya iftahin nafidhata wala taftahin wala taftahil baba. Baik. Mana fi'il mudhari' yang diawali lam nahiyah? Taftah. La taftah. La-nya diikutkan ya. La taftah. Ya, baik. Artinya bukalah jendela itu dan jangan membuka pintu itu. Ya, bukalah jendela itu dan jangan kamu buka pintu itu. Baik. Berikutnya. Fil-fasli. Ya, la tawahak fil-fasli. Maknanya? Jangan tertawa di kelas ini. Ya, jangan tertawa di kelas ini. Baik, berikutnya. La ta'kul fis-syari'in. Ya, la ta'kul fis-syari'in. Jangan makan di... Ya. Di jalan. Di jalan. Ya, la ta'kul fi syari'an, jangan makan di jalan ini. Di jalan. Jangan makan di jalan. Berikutnya, la tazrim. Janganlah kau dusta. Ya, jangan kamu dusta. Jangan kau dusta. La takzib. Berikutnya, la tahlik lih. Ya. Lihyata. Ya, lihyata. Lihyataka. Ya, lihyataka. La tahliq lihyataka. Jangan kau cukur jenggotmu. Ya. Jangan kau cukur jenggotmu. La tahliq lihyataka. Baik. Lihyah ya, jenggot. Berikutnya. La tas'ali bersu'ala. Ya. La tas'alni hadha su'ala. Maknanya? Jangan bertanya kepadaku soal ini. Ya. Jangan engkau bertanya kepadaku tentang soal ini, tentang pertanyaan ini. Ya. Baik. Berikutnya. La tadrib jamir laka. Ya. Apa? La tadrib zamilaka, jangan kamu pukul temanmu. Ya, zamil, teman ya. La tadrib zamilaka, jangan kamu pukul temanmu. Ahsantum. Berikutnya tamrin yang ketiga masih terkait dengan ini. Ada akhir lan nahiyata. Ya, masukkan la an nahiyah atau lan nahiyah. Ala al af'alil atiyati pada fi'il-fi'il berikut ini wabid awakhiraha wabid awakhiraha dan tepatkanlah harokat pada huruf-huruf akhirnya, ya, harokat pada akhir-akhir fi'il tersebut. Ya. Tadi sudah dicontohkan ya, cara asal fi'il mudhari', ya, kalau di akhirnya tidak bersambung dengan apapun, maka keadaan akhir ini berakhiran dhammah, huruf akhir diberi harakat dhammah. Nah, di sini disebutkan contoh atau fi'il-fi'ilnya ya, pada tamrin ketiga ini ya. Tadkhulu, tasma'u, tanzilu, taqtulu, ta'khudhu, taqda'u, tarkabu, tarfa'u. Ya. Bentuk asal dari fi'il mudhari' untuk mukhatab di sini huruf akhir ya, berakhiran dhammah. Kemudian masukkan la an-nahiyah pada fi'il-fi'il ini dan nanti dia akan mengubah keadaan akhir dari fi'il-fi'il tersebut. Tafadhal langsung ya, satu baris satu baris. La tadkhul, la tasma. Ya, la tadkhul menjadi sukun huruf akhirnya. La tasma. Ya, sukun. Berikutnya. La tanzil. La tak. La taqtul. Ya. La tanzil. La taqtul. Ya, sukun pada huruf akhir. Berikutnya. La taqtul. La taqtul. Ya. La taqtul. La taqtul. Ya, menjadi sukun di akhirnya. Berikutnya. La tarkab. La tarfa. Ya. La tarkab. La tarfa. Ya, huruf akhir berubah menjadi sukun yang asalnya dhammah. Ya, ini ketika la an-nahiyah masuk pada fi'il mudhari'. Jadi dia mengubah keadaan akhir dari fi'il mudhari'. Nah, perubahan yang semacam inilah yang disebut dengan i'rab, yang mungkin sering kita dengar, sering kita jumpai dalam pembahasan nahwu dalam bahasa Arab ini. I'rab, inilah perubahan akhir kata. Perubahan akhir kata ketika sudah dimasukkan dalam kalimat, tersusun dengan kata-kata yang lain membentuk suatu kalimat, maka pada sebagian kata itu nanti akan mengalami perubahan keadaan huruf akhir seperti contoh semacam ini, yang semula huruf akhirnya dhammah tetapi ketika didahului la an-nahiyah maka dia berubah menjadi sukun. Ya, inilah yang disebut dengan i'rab. Ya, perubahannya disebut dengan i'rab. Ya. Ya. Adapun jenis i'rabnya, jenis perubahannya yang ada pada fi'il mudhari' ini yang dibahas di sini dulu ya. Yang keadaan asal tadi yang berharakah dhammah pada huruf akhir ya, tadkhulu, tanzilu dan seterusnya yang berharakah dhammah itu disebut dengan keadaan rafa', ya, ar-raf'u atau rafa', yang itu ditandai dengan harakah dhammah pada huruf akhir. Ini tanda yang asli atau tanda yang asal. Ini jenis i'rabnya disebut rafa'. Kemudian tandanya, tanda yang asal adalah dengan harakat dhammah pada fi'il mudhari'. Secara asal demikian. Ya, fi'il mudhari' yang huruf akhirnya tidak bersambung dengan dhamir-dhamir. Yang muttasil. Yang tidak bersambung dengan wawu, tidak bersambung dengan ya atau nun atau yang lain. Ini. Kemudian ketika didahului, ketika fi'il-fi'il mudhari' itu didahului oleh la an-nahiyah, maka keadaannya berubah. Ya. Kalau dari tandanya tadi yang semula dhammah berubah menjadi sukun. Kemudian jenis i'rabnya juga berubah. Yang semula rafa', ya, kemudian menjadi apa? Disebut apa? Sukun jazm. ya. Disebut dengan keadaan jazm, al-jazmu atau jazm, yang itu ditandai dengan tanda asli adalah sukun. Ini la tadkhul. Nah, tadkhul di situ jazm. Keadaan i'rabnya adalah jazm. La tasma'. Ya, tasma' fi'il mudhari ini keadaannya jazm dengan tanda yang asli yaitu sukun. Ini. Jadi la annahiyah mengubah keadaan i'rab pada fi'il mudhari yang semula rafa dengan tanda dhammah berubah menjadi jazm dengan tanda sukun. Ini. Dari ini dulu ada yang ditanyakan? Tarkabu mengendarai, kamu mengendarai, kamu menaiki. Dimasukkan lanahiyah, ya tinggal disusukan ya, larangan ya, jangan kamu naik, jangan kamu mengendarai. Ada lagi yang ditanyakan? Lanahiyah ya, itu fi'il mudhari. La annahiyah, ya dia hanya masuk pada fi'il mudhari. Hanya masuk pada fi'il mudhari. Karena melarang. Ya, melarang untuk melakukan sesuatu, tentunya melarang melakukan sesuatu itu untuk waktu akan datang. Kalau sudah terjadi, misalnya fi'il madhi, tidak mungkin untuk dilarang karena sudah terjadi. Yang dimaksud melarang untuk melakukan sesuatu tentunya untuk yang akan datang. Artinya waktu sesudah kalimat itu diucapkan. Kamu jangan begini. Ya, nanti atau besok atau sesudah itu diucapkan beberapa saat ya, pemahamannya demikian ya, jadi untuk akan datang sehingga lan nahiyah ini hanya masuk pada fi'il mudhari tidak pada fi'il madhi. Wallahu a'lam. Dan ya, perhatikan ya, la di sini yang bermakna nahi, yang bermakna nahi an-nahiyah. Kenapa di sini perlu ditekankan an-nahiyah? Karena nanti ada la yang bermakna lain. Sama lafadznya la, tetapi maknanya berbeda, bukan makna nahi, bukan bermakna larangan. Sehingga perlu nanti dibedakan. Yang dibahas di sini adalah la an-nahiyah, la yang bermakna an-nahyu, larangan. Mencegah, menghalangi, merintangi, ya, khitab atau mukhatab untuk melakukan suatu amalan. Ini. Jangan begini, jangan begitu. Ini an-nahiyah. Jadi ini tadi faedah yang secara asal ya, demikian keadaan asal fi'il mudhari. Ya, rafa dengan dhammah kemudian dijadikan jazm atau berubah menjadi jazm dengan adanya la an-nahiyah ya, dengan perubahan tanda jazm menjadi sukun. Kemudian sekarang yang berikutnya, perhatikan rabi'an, tamrin yang keempat, ta'amal ma yali, perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Kalau yang sebelumnya tadi, khitabnya kan masih yang secara asalnya mufrad mudzakkar. Ya, pada pembahasan tadi ya, khitab dari fi'il mudhari tersebut yang didahului lan nahiyah ini untuk mufrad mudzakkar yang merupakan keadaan asal. Ya, biasanya ya, secara asal itu yang digunakan untuk yang mufrad mudzakkar. Dan tadi terkait dengan i'rabnya tadi, rofa dengan boma, ya jazm dengan sukun. Ini. Sekarang yang berikutnya, perhatikan di sini. Ada beberapa contoh kalimat dan di sini terkait dengan keadaan khitabnya, khitab atau mukhatabnya ya, orang kedua atau yang diajak bicara, lawan bicara. Ini keadaannya berbeda-beda. Dilihat dari sisi jumlah dan juga dari sisi jenis. dari sisi jumlah ada yang untuk mufrad dan ada pula yang untuk jamak. Kemudian dari sisi jenis ada yang untuk mudzakkar dan ada yang untuk muannas. Nah, jadi dengan keadaan khitab yang berbeda-beda itu, nanti perhatikan bentuk fi'il mudhari' yang didahului oleh la an-nahiyah untuk keadaan khitab yang seperti itu. Contoh, ya Ahmadu, wahai Ahmad. Ya Ahmad ini mewakili untuk mufrad muzakkar atau muzakkar mufrad. Ahmad laki-laki satu orang. Maka fi'ilnya la tadhhab. Ya, bentuk yang asal yang dibahas tadi ya. La tadhhab. Jangan kamu pergi. Ini untuk muzakkar mufrad. Ya. Kemudian dijamakkan, digunakan untuk jamak menjadi seperti ini. Ya ikhwanu, wahai saudara-saudara, ikhwan ini mewakili untuk jamak, mudzakkar jamak. La tadhhabu. Ya, bentuk fi'il mudhari'nya yang didahului lan nahiyah menjadi la tadhhabu. Ya. Jadi untuk jamak sebagaimana pada fi'il mudhari' sebelumnya, ini diikuti atau fi'il tersebut diikuti oleh wawu jama'ah, dhamir wawu untuk jama'. Ya. La tadhhabu. Karena digunakan untuk jamak ya, maka dia selalu diikuti bomir untuk jamak muzakkar dengan wawu tad la tadhhabu. Adapun kalau dilihat secara asal fi'il mudhari' untuk muzakkar jamak, bagaimana lafadznya? Antum tadhhabuna. Antum tadhhabuna. Jadi sesudah dhamir wawu untuk jamak ada huruf nunnya. Nanti bisa dimurojaah kembali pelajaran tentang fi'il mudhari' sebelumnya. Antum tadhhabuna. Dan kemarin juga sudah disampaikan bahwasannya nun yang ada di akhir ini yang terletak sesudah wawu jamaah ini adalah nun alamatur raf'i. Nun itu adalah tanda rafa'. Sehingga pada keadaan rofa, nun itu akan ada. Sebagaimana yang dibahas sebelumnya kemarin ya. Antum tadhhabuna. Nah, kemudian didahului oleh la an-nahiyah, maka keadaan fi'il mudhari' berubah. Yang semula rofa menjadi jazm. Nah, ketika rofa tadi ada huruf nun, kemudian dikatakan nun itu sebagai tanda rofa, kemudian ada la an-nahiyah, keadaan fi'il mudhari' berubah menjadi jazm dengan tanda jazm, yaitu apa? Membuang huruf nun tersebut. Huruf nun yang ada di akhir ini dibuang, dihilangkan. Sehingga di sini menjadi la tadhhabu. Asalnya tadhhabuna menjadi la tadhhabu. Jadi tanda jazmnya, ya, keadaan jazm di sini yakni dengan menghilangkan huruf nun atau membuang huruf nun tersebut yang di akhir fi'il mudhari' ini. Ini untuk yang jamak muzakkar. Ini. Kemudian contoh yang berikutnya untuk yang muannas, baris yang di bawahnya. Ya Maryamu, la tadhhabi. Wahai Maryam. La tadhhabi. Untuk mukhatabah, ya. Mukhatab, ya. Mu'annas, mufrad, mukhatabah, atau anti. Ya. Secara asal, fi'il mudhari'nya bagaimana? Anti tadhhabina juga berakhiran dengan nun. Ya. Dan nun di situ adalah alamatu raf'i, tanda rafa'. Jadi pada keadaan rafa' ada nunnya. Anti tadhhabina. Nah, kemudian pada keadaan jazm di sini, didahului oleh la an-nahiyah menjadi la tadhhabi. Yang terjadi apa? Nun yang akhir yang pada keadaan rafa' ada ini dihilangkan, dibuang pada keadaan jazm ketika didahului oleh la an-nahiyah menjadi la tadhhabi. Ya, jadi hanya bersambung dengan ya mukhatabah kemudian nun yang akhir dihilangkan. Ini ya Maryamu la tadhhabi. Ini jadi tanda jazmnya sama tadi dengan membuang huruf nun. Ya, menghilangkan huruf nun yang di akhir. Dan perlu diperhatikan tadi pada la tadhhabu wawu itu dhamir untuk jamak mudzakkar, pada la tadhhabi ya itu dhamir untuk muannats mufrad. Jadi kalau dhamir ya, sebagai fa'il itu tidak dihilangkan, tidak bisa dihilangkan. Kalau dihilangkan nanti mengubah makna. Jadi tetap ada sesuai dengan makna kalimat tersebut. Ya ikhwanu untuk jamak muzakkar, maka fi'ilnya bersambung dengan bomi untuk jamak muzakkar. La tadhhabu. Ya Maryamu mu'annas mufrad, fi'ilnya juga bersambung dengan bomi untuk mu'annas mufrad. La tadhhabi, yaitu bomi ya. Ya. Adapun nun tadi apa? Alamatu raf'i. Nun itu tanda rafa'. Ketika keadaannya jazm, maka nunnya hilang. Nah, sekarang yang berikutnya. Untuk yang jamak mu'annas. Ya akhawatu. Wahai saudari-saudari. Jamak mu'annas ya. Fi'ilnya, fi'il mudhari'nya yang didahului oleh la nahiyah menjadi la tadhhabna. Ya. La tadhhabna. Apa yang terjadi di sini pada lafaz fi'il mudhari'nya? Bandingkan dengan keadaan asal fi'il mudhari' untuk jamak mu'annas bagaimana? Antunna tadhhabna. Ya. Antunna untuk mukhatab jamak mu'annas ya. Antunna tadhhabna. Asalnya ya. Kemudian dimasuki la nahiyah menjadi la tadhhabna. Adakah perubahan yang terjadi? Tidak ada. Tetap bentuknya seperti asalnya. Antunna tadhhabna menjadi la tadhhabna. Nah, jadi bentuk fi'il mudhari'nya tetap. Tidak mengalami perubahan. Walaupun didahului oleh la an-nahiyah. Ya, lafaz fi'il mudhari'nya tetap. Tadhhabna menjadi la tadhhabna. Nah, nun yang ada di akhir itu apa? Tadhhabna. Nun ini mumir untuk jamak mu'annas. Sebagaimana tadi wawu pada tadhhabu. Sebagaimana ya pada la tadhhabi. Nun itu juga demikian. Dia mumir sebagai fa'il. Sehingga tidak bisa dihilangkan. Tetap harus ada. La tadhhabna. Tetap harus ada untuk menunjukkan makna jamak mu'annas. Ya. Berbeda dengan nun yang alamatu raf'i yang pada jamak dan mukhatabah tadi ya, itu dihilangkan kalau keadaannya berubah. Tetapi pada la tadhhabna, nun di sini bukan alamatu raf'i. Nun di sini bukan tanda rafa', tetapi nun ini adalah nun dhamir sebagai fa'il. Sehingga tetap ada, tidak bisa hilang. Kalau hilang nanti berubah. Tidak sesuai maknanya. Tidak sesuai lafadznya. Sehingga harus tetap ada. Dan dia bukan alamatu raf'i. Bukan sebagai tanda rafa'. Sehingga dalam keadaan jazm, nun juga tetap ada. La tadhhabna. Ini. Nah, kemudian karena dia tidak mengalami perubahan, lafadznya tetap untuk jamak mu'annas, ya, maka dia tidak mengalami i'rab. Ya, disebut sebagai tidak mengalami i'rab, tidak mengalami perubahan. Ya. ini. Lawan dari i'rab apa? Bina. Jadi keadaannya bina. Ini lawan dari i'rab. Kalau i'rab itu berubah, kalau keadaannya tetap, kalau keadaannya tetap disebut dengan bina, al-bina'u, bina. Atau biasa yang disebut dengan mabni, ya, sama ya. Kalau prinsipnya sama ya. Ini. Jadi fi'il mubarak untuk jamak mu'annas ini keadaannya tetap, yaitu bina atau mabni, tidak mengalami perubahan, tidak mengalami i'rab. Dan huruf nun yang ada di akhir itu, nun adalah bomir, sebagai fa'il tidak bisa dihilangkan. Nun itu bukan tanda rofa. Ya, jadi berbeda dengan nun yang sebelumnya. Sehingga di sini tetap lafadznya, walaupun didahului la an-nahiyah, la tadhhabanna. Ini untuk yang jamak mu'annas. Ini ya. Jadi yang berubah semuanya kecuali pada fi'il mudhari' yang bersamu dengan nun jamak mu'annas atau nun inas atau nun niswah. Ini keadaannya tetap. Adapun selain dari itu berubah. Tadhhabu la tadhhab. Tadhhabuna la tadhhabu. Tadhhabina menjadi la tadhhabi. Ya. Contoh penggunaan dalam kalimat pada tamrin ke-5, khamisan. Akmilil jumlal atiyata, ya, sempurnakan, lengkapilah kalimat-kalimat berikut biwad'i fi'lan mudhari'an munasibin, dengan meletakkan fi'il mudhari' yang sesuai, masbuqin bi lanna fi'lan nahiyati, yang didahului oleh la an-nahiyah. Fi'il mudhari' yang sesuai yang didahului oleh la an-nahiyah. Fil amakinil khaliyati, pada tempat-tempat yang kosong, pada titik-titik berikut ini. Ya, langsung ya dimasukkan. Perhatikan kalimatnya, makna-maknanya, kemudian siyakul kalam dan seterusnya, kemudian sesuaikan lafadznya tadi, fi'il mubarak yang sesuai yang didahului oleh la an-nahiyah. Contoh, ya Zainabu, la taftahi an-nafidhata. Ya. Kita sebut afalnya dulu supaya jelas ya. La taftahi. Jadi bersambung dengan ya mukhababah. Karena untuk Zainab, untuk mufrad mu'annas, ya la taftahi. Ya, kemudian an-nafidhata. Ya, kalau membacanya bersambung, la taftahin nafidhata. Membacanya langsung, la taftahin nafidhata. Ya, jadi supaya jelas, kita baca terpisah dulu. Ya, la taftahi. Ini. Ya. Wahai Zainab, jangan kamu buka jendela itu. Baik. Contoh yang berikutnya, yang kedua. Ya ayyuhan nasu, la ta'budu. Ya, bersambung dengan wawu jama'ah. La ta'budu. Kenapa? Karena annas itu jama'. Ya, secara makna jamak, wahai manusia, wahai para manusia, ya la ta'budu asyaitana. Ya, la ta'budu. Ini. Ya, ta'budu. Baik. Kalau membacanya bersambung menjadi la ta'budu asyaitana. Ya, la ta'budu asyaitana. Langsung ya. Tidaklah ta'budu syaitana, tidak demikian, tidak panjang, tetapi langsung. La ta'budu syaitana. Tetapi asalnya, la ta'budu. Ini. Wahai para manusia, janganlah kalian beribadah. Janganlah kalian menyembah pada syaitan. Ya. Tafadhal berikutnya, coba. Ya akhwati la apa? Menyapu. Tak nusu. La tak nusna. La tak nusna. Ya akhwati la tak nusna hurfati bil mitnasatil qadimati. Ya. Tak nusu kemudian bersama dengan nun jamak mu'annas la tak nusna. Ya. Ya akhwati la tak nusna hurfati bil mitnasatil qadimati. Apa? Wahai saudari-saudariku, janganlah kalian menyapu kamarku dengan sapu yang lama. Iya, dengan sapu yang lama ini. Oke. Berikutnya. Ya malasi la kharaj la. Jangan apa di kelas? Fil fakhri di kelas. Jadi jangan melakukan sesuatu di kelas. Apa? Larangan apa di kelas? Jangan bermain atau jangan tertawa atau jangan bermain apa? Bermain talab talabu talabu dimasukilah menjadi la talab la talab la talab fil fasli. Ya. Ya waladu la tal'ab fil fasli. Wahai nak, kamu jangan bermain di kelas. Ya, la tal'ab. Atau tadi ada contoh la tal'haq, jangan tertawa. Atau yang lain boleh. Ya. Ini. Ini ya. Berikutnya. Ya, ini la ya la tashrobi ya ma'an baridan, artinya dingin, ya ma'an baridan air dingin, ya baik, jangan minum air dingin. La tashrobi. Berikutnya ya abna'i la minal fasli fi asma'i dari kelas ketika berlangsung pelajaran. Apa? Jangan keluar dari kelas ketika pelajaran berlangsung. Apa? Jangan keluar. Untuk abna'i jama' mudzakkar. Keluar kharaja yakhruju. Untuk antum takhrujuna. Kemudian nahi la tahruju la tahruju minal fasli fi asma'i. Ya ya abna'i la tahruju minal fasli fi asma'i darsi. Wahai anak-anakku, jangan kalian keluar dari kelas ketika berlangsungnya pelajaran. Berikutnya la tarkabi minal hafilati. Jangan. Jangan turun. Jangan turun. Minal ada min. Minal hafilati dari bis. La tanzili minal hafilati fi hadhil mahattati ya ukhti. Ya. La tanzili. Tanzili turun. Kenapa? Karena ada min ya. Minal hafilah dari bis. Turun dari bis. Kan yang sesuai demikian, bukan naik dari bis tapi turun dari bis. La tanzili minal hafilati fi hadhil mahattati ya ukhti. La tanzili, kamu jangan turun dari bis di halte ini. Berikutnya ya mundi la apa alham daging biha dan siki ini dengan pisau ini. Kamu jangan memotong daging dengan pisau ini. Apa memotong? La taqta'i. Ya, dengan ya mukhatabah. Ya binti, la taqta'i. Ma bi bihada. Ya, bihada. Bihada. Sikkin. Ya. Bihada sikkini. Ya. La taqta'i. Kalau dibaca bersama dengan al-lahma menjadi la taqta'il lahma. Langsung bersambung ya. La taqta'il lahma. Tapi kalau dipisah asalnya kalau lebih jelas la taqta'i ya, bersama dengan ya mukhatabah. Berikutnya. Ya, ya ikhwanu la tadhhabu ila al-mad'ami qabla as-sa'ati al-wahidati. Wahai saudara-saudara, jangan kalian pergi ke mad'am, ya, tempat makan sebelum jam 1. Ya. Mad'am, tempat makan, ya. Dan mungkin bisa disesuaikan, bisa kantin atau warung atau yang semisalnya, ya, tempat makan yang jelas ya, untuk makan ya, kantin, warung ataupun yang semisalnya. Berikutnya la ala saburati, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, jangan kamu menulis pada papan tulis. Apa menulis? La taktub alas saburati, alas saburati ya Abu Bakrin, ya Aba Bakrin, ya la taktub alas saburati ya Aba Bakrin, jangan kamu menulis pada papan tulis ini wahai Abu Bakar. La taktub. Ada yang ditanyakan dari ini? Tapak bau memotong. Kalau rofaknya sih, rofaknya. Rofak itu keadaan asal ya, disebut rofak itu satu istilah ya. Keadaan asal fi'il itu disebut dengan keadaan yang rofak, ditandai dengan harakat dhammah pada huruf akhirnya pada fi'il mudhari'. Satu lagi di sini untuk lebih jelasnya. Sadisan tamrin yang ke-6. Ta'amal ma yali, perhatikan berikut ini. Ini tentang la yang tadi sempat disinggung sedikit ya. La. Nah, dalam bahasa Arab la ini ada dua makna, dua faedah. Yang tentunya masing-masingnya akan bisa diketahui ketika sudah digunakan dalam kalimat. Ketika sudah masuk dalam kalimat, kemudian dilihat, diperhatikan konteks kalimatnya, siyaqul kalam. Makna yang terkandung dalam kalimat tersebut, maka nanti bisa diketahui jenis dari la yang digunakan ini. Yakni yang pertama adalah la an-nafiyatu, la an-nafiyah. Ya, ini nafiyah dari kata-kata an-nafiyu, nafi. Nafi itu apa? Negasi atau negatif atau tidak, mentidakkan. Ini la an-nafiyah, yaitu dari an-nafiyu, negatif. Ya. Jadi maknanya apa? La di sini untuk nafi, untuk nafi, untuk menafikan, mentidakkan, atau membuat kalimat negatif. Contoh, lima la ta'kulu ya akhi. Ya, perhatikan di sini la ta'kulu. Kenapa kamu tidak makan? La ta'kulu, kamu tidak makan. Yang bermakna negatif, kamu tidak makan, mentidakkan. Asalnya ta'kulu, kamu makan. Kemudian didahului oleh la an-nafiyah menjadi kamu tidak makan. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia ada kalimat positif, kalimat negatif, itu ya. Ini la an-nafiyah. Contoh satu lagi, ala tadhhabu ilal mal'abi. Apakah kamu tidak pergi ke lapangan? La tadhhabu, kamu tidak pergi. Nah, di sini lanya la an-nafiyah untuk an-nafyu, untuk menafikan, mentidakkan atau menegatifkan tadi. Dan perhatikan lafadznya, fi'il mudhari' yang didahului oleh la an-nafiyah, ini keadaannya tetap seperti asalnya, yaitu rafa' dengan tanda asalnya dhammah. La ta'kulu, la tadhhabu. Kamu tidak makan, kamu tidak pergi. Inilah an-nafiyah, tidak berpengaruh atau tidak mempengaruhi fi'il mudhari' sesudahnya. Keadaan fi'il mudhari' sesudahnya tetap keadaan yang asal, yaitu rafa'. Nah, kalau tanda aslinya dengan dhammah atau mungkin dengan yang lainnya. Kalau ada nun pada jamak atau yang untuk mu'anas mufrad tadi, ya nanti tetap dengan nun. La tadhhabuna, kalian tidak pergi. Ya. La tadhhabina anti, la tadhhabina, kamu seorang perempuan tidak pergi. Tetap dengan keadaan asalnya yang rafa. Itu ketika la an-nafiyah yang mendahului. Kemudian jenis la yang kedua adalah la an-nahiyah yang baru saja kita bahas. Dicontohkan di sini dan juga contoh-contoh sebelumnya sudah jelas insyaallah. La ta'kul hadza ya akhi, jangan kamu makan ini wahai saudaraku. La tadhhab ilal mal'abi, jangan kamu pergi ke lapangan. Jadi la an-nahiyah dari kata an-nahyu, larangan. Berarti la ini berfungsi untuk melarang, mencegah. Ya. Sebagaimana tadi dijelaskan. Kemudian secara lafaz ini juga berpengaruh pada fi'il mudhari' sesudahnya. Keadaan fi'il mudhari' berubah. Yang semula rafa' berubah menjadi jazm, ataupun dengan tanda rafa' yang asli dengan dhammah berubah menjadi jazm dengan tanda asli sukun. Ini. Jadi perbedaan atau dua macam la ini, yang pertama la an-nafiyah, yang kedua la an-nahiyah. Secara makna berbeda, yang satu untuk nafi, yang satu untuk nahi. Kemudian secara amalan juga berbeda. La an-nafiyah tidak berpengaruh pada fi'il mudhari' sesudahnya. Adapun la an-nahiyah itu berpengaruh, itu mengubah keadaan fi'il mudhari' sesudahnya yang semula rafa' berubah menjadi jazm. Ini. Dan sekali lagi tadi dikatakan, dinyatakan ya, ini bisa diketahui dari siyaqul kalam, dari konteks kalimatnya. Ketika sudah masuk dalam kalimat, perhatikan pada contoh masing-masingnya. Dari contoh akan bisa diketahui la itu bermakna nafi ataukah la itu bermakna nahi. Ya. Lima la ta'kulu dengan la ta'kul hada bisa dibedakan mana nafi mana nahi. Ya. Ini. Dari konteks kalimat, dari siyaqul kalam, dari makna yang terkandung dalam kalimat tersebut, insyaallah itu bisa diketahui la itu nafiyah ataukah la itu nahiyah. Sehingga ketika bisa diketahui masing-masingnya, misalkan la itu nafiyah ataukah la itu nahiyah, maka dia bisa beramal sebagaimana amalnya atau berhukum sebagaimana hukumnya. Kalau nafiyah dia tidak berpengaruh, keadaan fi'ilnya tetap. Tetapi kalau la itu nahiyah, maka fi'il sesudahnya berubah. Ini ya. Baik. Jadi jenis la berpengaruh pada amalannya. Dari ini ada yang ditanyakan? kalau kalimat negatif pada fi'il madhi ma'in. Iya. Itu secara akal, secara umum demikian kalau pada fi'il madhi. Juga mungkin karena ditanyakan kalau la yang annahiyah tadi juga sudah disampaikan, ini hanya masuk pada fi'il mudhari' yang nahi, la nahiyah. Adapun la annafiyah pada umumnya atau kebanyakan dia untuk fi'il mudhari', tetapi nantinya ya, akan ada pembahasan ya tentang ini, juga bisa digunakan untuk madhi dengan beberapa keadaan, dengan beberapa syarat. Tapi secara asal memang ini untuk fi'il mudhari', la annafiyah. Nanti di beberapa pelajaran mendatang akan disampaikan tentang hal itu insyaallah, tentang yang la annafiyah ataupun huruf kata-kata yang menafikan, ada pembahasan yang lebih rinci pada beberapa pelajaran mendatang insyaallah. Ini yang disampaikan yang secara umum dulu, yang secara asal dulu demikian. Di sini untuk membedakan ya antara la annafiyah dengan la annahiyah. Ada lagi yang ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada untuk malam ini, sampai ini dulu. Insya Allah yang berikutnya, pembahasan yang lain, ya, tidak lagi terkait dengan la. Insya Allah nanti dibahas, ya, insya Allah nanti dibahas pada waktu yang akan datang. Alakum minkum kekurangannya. Selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.